Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'da. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membaca satu matan masih semakna dengan, yaitu masih hadis Abu Hurairah, hanya saja riwayat Al-Bukhari. Bainama ana qa'imun idha zumratun. Nah, jadi hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari sudah kita jelaskan maknanya. Ketika Nabi Alaihissalam sedang berdiri di sisi telaganya, tiba-tiba ada Taifah, datang Taifah, Zumrah, Taifah, sekelompok orang. Nah, dan ketika Nabi telah mengenal mereka, ya tiba-tiba ada yang menghalangi antara Nabi dan sekelompok orang itu. Nah, keluar menghalangi, ya di tengah-tengah Nabi dan kelompok orang tadi, ingin datang kepada Nabi tapi langsung dihadang oleh seseorang, rajul. Siapa di sini? Ini maksud malakul minal malaika. Seorang malaikat tiba-tiba menghadang mereka, stop. Dirazia. Seperti polisi. Ya. Ada yang lewat, di stop dulu, enggak bisa lewat. Stop dulu. Nah, ternyata mereka diajak masuk ke dalam neraka. Ketika Nabi bertanya, kenapa mereka? Kalau inna murtaddu ba'da ka'ala barihimul qahqara. Mereka murtad ke peninggalmu. Nah, kembali ke belakang. Keluar dari Islam. Kembali kepada kekufuran. Tumma idza zumratun, kemudian disebutkan lagi. Datang lagi satu kelompok. Seperti sebelumnya. Kemudian, ya setelah itu malaikat kembali menghadangnya. Demikian seterusnya, ya, berbondong-bondong kelompok demi kelompok dihadang. Nah, bukan cuma satu dua, tidak. Fadzakaramislahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, falaurahu yaklusu minhum illa misluhamalin na'am. Ya. Tidak menyangka bahwasanya yang selamat dari mereka kecuali hanya adadun qalil, hanya sekelompok kecil, ya. Kelompok kecil, sebagian kecil. Qalilatun jidda. Fahadhal hadith dan hadith ini sebelum kita baca syarah. Yadullu ala anna man irtadda an au ahdaza au badjala. Hadith ini menunjukkan kesesuaian munasabatul hadith lil bab. Kesesuaian antara hadith ini dengan kitab. Dengan kitab Fadhlul Islam. Hadhal hadith yadullu ala anna man irtadda. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang murtad atau ahdatha ataukah memunculkan bid'ah atau badala atau merubah ba'da ma kana mustaqiman, setelah dia istiqamah di atas Islam sebelumnya, fa innahu la yanaluhu fadlul Islam, maka keutamaan Islam tidak bisa digapainya. Li'annahu hina idzin yakunu min ahli an-nar wal iyadhu billah. Karena ketika itu dia menjadi penduduk neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang tidak istiqamah di atas agamanya tidak mendapatkan fadlul Islam, keutamaan Islam. Naqra' kalam asy-syarih hafizahullah qala hadza mithlu hadits as-sabiq. Hadis ini seperti hadis sebelumnya. Anahu sallallahu alaihi wasallam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi khalaqin katsirin yawm al-qiyamah. Beliau berada di tengah-tengah banyak manusia pada hari kiamat. Tsumma yunadawna ila an-nar. Lalu mereka diseru menuju neraka. Yunadawna ila an-nar min indir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di hadis disebutkan ada seorang malaikat yang menghadang mereka. Fa yas'alur rasul. Kemudian Nabi bertanya, limadha? Kenapa mereka diajak masuk ke dalam neraka? Qalu innahum la yazaluna murtaddina min ba'dika. Mereka senantiasa murtad sepeninggalmu. Kata Syekh, hadza fihi anna man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam fa innahu sayulqa hadzal masir. Atau sayulqa hadzal masir. Hadza fihi dalam hadis ini ada faedah bahwasanya barang siapa yang irtakabah melakukan nafidhon, salah satu pembatal min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi Islam itu memiliki pembatal-pembatal. Kita tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian bebas melakukan apa saja kemudian merasa aman. Tidak. Ada pembatal-pembatal keislaman yang harus kita berhati-hati darinya, jangan sampai jatuh padanya. Nah, barang siapa yang melakukan salah satu darinya, fa innahu sayalqa hadzal masir. Maka sungguhnya dia akan ya mendapatkan jalan ini, tempat kembali ini. Akan menjumpai tempat kembali ini. Nah, seperti keadaan zumrah tadi. Ya, ilannar. Illa kecuali idza tabah, jika dia bertaubat ilallah, kepada Allah. Qabla al-mauti, sebelum meninggal. Dia sempat melakukan salah satu pembatal keislaman, murtad. Kemudian bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal. Maka dihukumi kembali masuk ke dalam Islam. Meskipun pernah murtad sebelumnya. Nah, adapun yang kerjaannya ya Islam, murtad, Islam lagi, murtad lagi, Islam lagi, murtad lagi. Kerjaannya itu saja. Ini berbahaya. Bermain-main dengan agama Allah Azza wa Jal. Ya. Nah. Dan bisa dicontoh oleh orang lain. Apalagi kalau memang ada tujuan di balik itu. Ingin menjadikan kaum muslimin ragu terhadap agamanya. Ketika mereka melihat sosok ini, orang ini. Apalagi kalau dia seorang yang dijadikan sebagai panutan. Barusan kemarin Islam, sekarang kafir. Masuk Islam kafir lagi. Loh, ada apa dengan Islam? Kaum muslimin akan ragu dengan agamanya, kemudian orang-orang kafir di luar Islam melihat Islam ini kenapa? Ini tentu tidak masuk. Jadi yang diterima taubatnya yang benar-benar jujur bertaubat, idza taba ila Allah, yakni taubatan nasuha. Ya, bukan main-main taubatnya. Fa hadza mimma yu'akkidu ala al-insani an ya'rifa nawaqid al-Islam wa yatajannabaha. Maka ini termasuk di antara yang menguatkan, menegaskan seseorang bahwasanya dia harus mengenal pembatal-pembatal keislaman dan menjauhinya. Harus belajar nawaqidul Islam. Karena kalau tidak, kita khawatir jatuh padanya dalam keadaan kita tidak sadar. Ini yang dikhawatirkan. Hala yu'akkid alal insan. Ya, semakin menegaskan seseorang, dia wajib mengetahui, mempelajari nawaqidul Islam. Dan nawaqidul Islam banyak. Al-Mu'allif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki risalah khusus, beliau menyebutkan 10 di antara nawaqidul Islam itu. Dan al-fuqaha ahli fiqih meletakkan bab khusus di dalam kitab-kitab mereka tentang pembahasan ini, babur riddah, dan menyebutkan di antara nawaqidul Islam yang banyak itu. Kenapa kita wajib mengenalinya, mempelajarinya? Li'alla yakuna ma'a ha'ula'in nas yaumal qiyamah, supaya dia tidak menjadi bagian dari orang-orang ini pada hari kiamat. Nah, orang-orang yang dihadang tadi ya, dari berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan diajak masuk ke dalam neraka, supaya tidak masuk bersama mereka, tidak masuk golongan mereka. Wa huwa yazmu annahu muslim, yang sampai bergabung dengan mereka dalam keadaan dia menyangka dirinya seorang muslim. Ini musibah, jika seorang menyangka dirinya muslim dalam keadaan ternyata dia kafir. Kenapa? Karena telah melakukan salah satu di antara pembatal Islam dalam keadaan dia tidak sadar. Qad ya'ishul insanu murtaddan wa yazmu annahu muslim. Terkadang seseorang yaish, dia hidup ya di muka bumi ini keadaannya murtad, dalam keadaan dia menyangka dirinya muslim. Limana? Kenapa demikian? Li'annahu yaishu ala naqidin min nawaqidil Islam. Karena dia hidup dalam keadaan melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal Islam. Memiliki kebiasaan ya, ataukah biasa melakukan ritual kesyirikan. Menyangka dirinya muslim, padahal dia musyrik. Salat lima waktu, puasa, zakat, haji. Tapi ada salah satu di antara ya, ibadah-ibadah yang dia lakukan, ada ritual kesyirikannya. Alana qad min waqil Islam. Nah, dia menyangka dirinya muslim padahal murtad. Wa nawaqidul Islam katsirah. Pembatal-pembatal Islam banyak. Wa asbabur ridda katsirah, sebab-sebab murtad banyak. Yajibul inayatu bi ma'rifatiha, wajib perhatian. Ya, dalam mempelajarinya. Wa su'alullahi as-sabat 'ala din, dan juga wajib berdoa kepada Allah meminta as-sabat, kekokohan di atas agamanya. Ya muqallibal qulub. Apa lanjutannya? Hah? Sabbit qalbi ala dinik. Is'alullah subhanahu wa ta'ala. Tak ada doa. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam asmallahu azza wa jalla, beliau adalah ya seorang yang maksum, tapi beliau masih saja terus membaca doa ini. Lebih-lebih lagi kita kan begitu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Selalu baca ini, ulang-ulang. Jangan bosan untuk membacanya. Ya, doa yang lain banyak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkanlah al-haq itu sebagai sebuah kebenaran kepada kami, dan berikan kami rezeki untuk mengikutinya. Nah, kokoh di atas al-haq, di atas agama Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan. Ya, jangan kebatilan itu diperlihatkan kepada kami di mata kami sebagai sebuah kebenaran. Jangan. Minta kepada Allah. Ya. Supaya diperlihatkan kebatilan itu adalah sebagai sebuah kebatilan, sehingga kita mendapatkan taufik dari Allah untuk menjauhinya. Wala fala yafi mujarradul intisab. Maka tidak cukup sekedar penisbatan mengatakan saya muslim, saya agamanya Islam, nama fulan, agama Islam, di KTP-nya begitu, ini intisab, tapi pengamalan nol. Nah, ya, pengamalan dari sisi tidak melakukan kewajiban, ya tidak ada, ataukah dia melakukan kewajiban tapi pengamalan dari sisi menjauhi hal-hal yang haram. Nah, boleh jadi dia melakukan kewajiban-kewajiban, tapi pengamalan dari sisi menjauhi hal-hal yang dilarang ini kurang. Ya, bid'ah masih dilakukan, kemaksiatan masih dilakukan. Naam, ataukah kesyirikan yang lebih parah dari itu semua masih dilakukan. La yakfi mujarrad al-intisab. Ya, harus beramal. Beramal mencakup melakukan kewajiban, meninggalkan hal-hal yang haram. Fala yakfi mujarrad al-intisab. Wa an yakuna al-insanu imatan. Dan juga tidak cukup seorang itu im'ah atau imma'ana. Im'ah. Ya, di tasydidil min. Im'ah rajul imma'un, rajulun imma'un huwal mutaraddidu alladzi la yathbutu ala ra'yin. Seorang yang taraddud, selalu ragu. Nah, orang yang selalu ragu. La yathbutu ala ra'yin, tidak kokoh di atas satu pendapat. wa yuwafiqu kulla wahidin ala ra'yih, dan yuwafiqu kulla wahidin ala ra'yih. Ini immah. Nah, mengikuti setiap orang dalam pendapatnya, tidak memiliki prinsip yang kuat ketika beragama. Ketika masyarakat lagi ramai merayakan maulid, ikut maulid. Masyarakat mengadakan pesta, ya banyak sekarang, yaitu festival budaya, ya yang diperlihatkan keris, ya keris, keris-keris kerajaan, ya, nah banyak di berbagai daerah sekarang ini ikut memeriahkannya. Ya, yang di situ tidak sedikit ritual-ritual kesyirikan dilakukan. Walaupun pemerintah yang mendukung, walaupun pemerintah ya yang melakukannya, menganjurkan masyarakat untuk melakukannya, la ta'ah li makhluk fi ma'siyat al-khaliq. Nah, apalagi kalau bukan pemerintah yang melakukan, kan begitu. Nah, imma'ah, orang yang sifatnya ini ikut saja. Nah, tayyib. Wa tuzadu ta'u fihi lil mubalaghah. Jadi imma'un. Ada ta'nya, itu mubalaghah. Padahal di sini, perhatikan, insan itu kan mudzakkar ya. Kenapa ada ta'nya di sini? Ta' di sini lil mubalaghah. Seperti allamah. Al-Allamah, Al-Syeikh, Soleh Fauzan. Nah, ditambah tak, itu lil mubalaghah. Bukan berarti, ya, muzakkar. Bukan. Nah, atau bukan berarti mu'annas. Imma ma'annas asa'u au ahsanu. Nah, ikut saja bersama manusia. Apakah manusia itu melakukan isa'ah, perbuatan jelek, perbuatan buruk. Ya, tentu kalau kita mau berbicara perbuatan isa'ah, perbuatan buruk, perbuatan qabih, akbahul qabaih, asyirk. Naam, kemudian bid'ah, setelahnya maksiat kabirah, kabair, adzunub. Ya. Ikut. Manusia melakukan keburukan, ikut. Oh ahsanu, manusia melakukan ihsan, perbuatan baik, ikut. Nah, tidak ada filternya. Ya, seseorang jangan demikian, kata Syekh Hafizahullah. Bal labudda an ya'rif al-haqqa li'ajli an ya'mala bihi. Ya, bahkan yang wajib adalah dia mengenal al-haq, punya prinsip. Nah, dia harus mengenal al-haq. Makanya pentingnya menuntut ilmu, pentingnya belajar supaya tahu al-haq, sehingga bisa beramal dengannya, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Wa is'alullah as-sabat. Ya, jadi dia belajar, mempelajari al-haq, mengenal al-haq, tidak sampai di situ. Ya, ketika dia belajar, dia tidak i'timad ala nafsih tarfata ain. Dia sama sekali tidak bersandar pada kemampuan dirinya. Bahkan dia yas'alullah as-sabat, berdoa kepada Allah meminta kekokohan. Kalau hanya yang pertama dia lakukan, dia ya'riful haq, berusaha mencari al-haq. Tayyib, bermajlis, masya Allah, menuntut ilmu. Tapi bersandar pada kemampuan dirinya, kebintaran dirinya, ini ya tidak dijamin keselamatannya. Bahkan sudah banyak contoh, banyak orang tersesat padahal pintar. Ya, perhatikan Abu Hasan Al-Ma'ribi. Siapa lagi yang menyusul setelahnya? Murid-muridnya Imam Al-Albani rahimahullah. Salim Al-Hilali. Naam. Kemudian siapa lagi? Ali Al-Halabi. Ya. Semuanya orang-orang pintar. Al-Hajuri. Antum tahu Hajuri? Dia yang menggantikan kursi Syekh Muqbil sepeninggal beliau. Dia yang duduk Syekh Muqbil. Syekh Muqbil meninggal, dia yang warisi. Memimpin ma'had Darul Hadis di Damaskus. Pintar. Akan tetapi kama qala Syekhul Islam rahimahullah. Naam. Utu zaka'an bizzal wa lam yu'tu madza zaka'an. Mereka diberikan kepintaran, kecerdasan, IQ yang tinggi, kemampuan menghafal, memahami pelajaran yang tinggi, tapi lam yu'tu zaka'an, tidak diberikan az-zakah, kebersihan hati, kelurusan niat dan seterusnya. Karena itu tadi, boleh jadi ya, sebabnya adalah dia bersandar kepada kemampuan. Lam yas'ilillah, lam yas'ilillah subhanahu wa ta'ala as-sabat. Nah. Fa'adha fihi anna marisadda an dinil islam fa'innahu yakunu min ahli nar. Ya. Kata Syekh selanjutnya. Dan ini padanya ada faedah bahwasanya barang siapa yang murtad ya dari Islam, maka yakunu min ahli nar, dia akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut. Ya, dia murtad kemudian mati. Ya, artinya dia tidak bertobat setelah itu. Dia mati, fayamut. Nah, maka dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Khalidun mukhaladan fiha. Dia kekal di dalamnya selamanya. Walau kana fi awwali amrihi min hadhihi al-ummah. Walau kana fi awwali amrihi min hadhihi al-ummah. Meskipun pada awal urusannya, artinya dia awalnya dia muslim. Ya, dia termasuk bagian dari umat ini. Nah, jangankan orang-orang yang datang setelahnya. Orang-orang yang di awal-awal masuk Islam. Ya, sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam mereka murtad. Sehingga terjadilah peristiwa yang disebut dengan Hurubur Riddah. Hurubur Riddah, perang melawan kemurtadan. Siapa yang memimpin? Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Nah, padahal mereka orang-orang yang di awal-awal masuk Islam, apalagi orang-orang yang datang setelahnya, kan begitu. Nah, mereka murtad, tidak mau bayar zakat. Nah, ya. Menganggap zakat itu hanya wajib ketika Nabi masih hidup. Nabi sudah meninggal, tidak ada zakat. Tidak mau bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakr radhiyallahu anhu. Nah, karena itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, sama dengan sholat. Nah, murtad karena menganggap tidak wajib zakat. Adapun orang yang menganggap zakat wajib, tapi dia bakhil, ini tidak murtad. Ya, bedakan kondisi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ada yang murtad, ada yang tidak. Ia mengatakan dan menganggap zakat tidak wajib. Ya, seperti keadaan orang-orang yang diperangi Abu Bakar sekarang. Ya, ketika itu mereka menganggap zakat tidak wajib lagi, sehingga mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Murtad dengan itu diperangi. Adapun orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, tapi keyakinannya meyakini zakat itu wajib, maka ini dosa besar. Qala Allah Ta'ala wa may yartadid minkum an dinihi fayamut. Dan barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya lalu meninggal, ya, tidak bertaubat sebelum meninggal, wa huwa kafir, meninggal dalam keadaan dia kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka-mereka itulah habitat a'maluhum, gugur, terhapus amalan-amalan mereka fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Faulaika ashabun narihum fiha khalidun, dan mereka-mereka itulah ashabun nar, penduduk neraka, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Nah, tidak keluar darinya. Kullama aradu ayakhruju minha wa'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar, dikembalikan lagi. Ini kadang orang-orang kafir. Adapun kaum muslimin yang mati di atas kabira minal kabair, maka keluar dengan syafaat Asy-Syafi'in. Naam, yang terakhir adalah syafaat Arhamur Rahimin subhanahu wa ta'ala. Lidzalika yajibu alaina an na'rifa ma hiya anwa'ur riddah. Oleh karena itu wajib atas kita mengenal apa saja jenis-jenis riddah, jenis-jenis kemurtadan. Wa ma hiya nawaqidul Islam hatta natajannabaha. Dan juga wajib bagi kita untuk mengenal pembatal-pembatal keislaman sehingga kita bisa menjauhinya. Ini yang wajib. Kemudian Syekh Hafizullah akan menyebutkan fenomena yang ada, kenyataan yang ada. Kata beliau, wa aktsarun nasi hamalun la yadruna wa la ya'rifuna nawaqidul Islam. Dan mayoritas manusia, kebanyakan manusia, artinya sedikit yang memahami nawaqid Islam. Kebanyakan dari mereka ya muhmilun. Nah, mereka menelantarkan kewajiban ini. Ya, menyia-nyiakan kewajiban ini. Tidak sungguh-sungguh di dalam mengenal nawaqid Islam. Wa yaqauna fiha. Mereka tidak paham apa itu apa saja nawaqid Islam sehingga mereka jatuh padanya. Wahum la yadurun, dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Ini musibah. Nah, musibah. Fatilka musibah. Dan jika dia mengetahui kemudian dia masih melakukan, wal musibah itu a'zam. Nah, orang yang melakukan nawaqidul Islam dalam keadaan jahil, dalam keadaan ya, dia tidak faham dirinya sedang melakukan nawaqidul Islam. Ini musibah. Kata Syekh di sini, ya, yaqauna fiha wa hum la yadurun. Mereka jatuh padanya dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Ketika musibah. Tapi bagaimana kalau dia faham tapi masih dilakukan? Tentu musibahnya lebih besar. Bisa wabil jahli ladzi la yu'daruna bih. Ya, sekarang belum menyinggung permasalahan kejahilan, jahil yang diberikan uzur itu yang bagaimana. Nah, jangan kemudian ya orang mengatakan saya kan jahil, kenapa kalian mengkafirkan saya jahil, sementara kejahilan itu mendapatkan uzur. Nah, kata Syekh di sini, al jahl bisababil jahli ladzi la yu'daruna bih, dengan sebab kejahilan yang mereka tidak mendapatkan uzur dengan kejahilan itu. Artinya tajahul. Ya. Tajahul. Walaupun orang yang jahil ma'zur. Betul-betul tertutup darinya pintu-pintu untuk sampai kepada al-haq. Seperti orang yang tinggal di badiah. Tinggal di pedalaman. Tidak ada akses. Ya. Tidak ada komunikasi. Tidak bisa belajar. Mau belajar tidak ada komunikasi, tidak ada radio. Mau ikut grup fawaid tidak ada internet. Mau dengar RII radio apa? Islam Indonesia. Ya, radio kita alhamdulillah. Ya, dimudahkan. Tidak ada internet. Nah, orang pedalaman. Ya, ataukah ya baru masuk Islam. Kemudian dia melakukan suatu pembatalan keislaman. Baru saja masuk Islam. Nah, ini baru masuk Islam. Baru syahadat. Tadi pagi. Siangnya sudah pergi ke kuburan Al-Wali Al-Fulani. Meminta berkah. Baru masuk Islam. Nah, ini yang mendapat uzur. Adapun kata Syekh. Di sini sekarang kata Syekh, li'annahu la yu'daru fil jahli man kana ya'ishu bainal ulama wa fi biladil Islam. Tidak mendapatkan uzur orang yang hidup di tengah-tengah ulama dan hidup di negeri Islam. Ya, ilmu tersampaikan, media ada. Nah, hanya saja dianya yang tidak mau belajar. Ya, beda kan? Jahil yang muncul karena sama sekali tidak ada fasilitas untuk mendapatkan ilmu dengan jahil yang muncul karena tidak mau belajar, padahal jalan, fasilitas untuk mendapatkan ilmu ada. Yang mendapatkan untungnya mana? Yang pertama, yang kedua tidak. Nah itu sekarang banyak, kaum muslimin sekarang dipermudah untuk belajar. Cuma mereka jahil karena meninggalkan jalan-jalan itu. Ini tidak dapat uzur kalau begini. Bahkan lebih parah lagi, ada orang mengatakan saya tidak mau belajar karena kalau saya belajar saya jadi tahu hukumnya. Kalau saya tahu hukumnya saya berdosa. Ini saya jahil. Kalau saya jahil dapat uzur. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah mendengar perkataan seperti itu? Karena secara pribadi pernah masalahnya mendengar. Iya, tidak mau belajar. Nanti kalau belajar saya jadi tahu hukum. Kalau saya melakukan berarti berdosa. Mending sekarang saya jahil. Saya melakukan tidak berdosa. Dan siapa bilang? Jalan untuk menuntut ilmu itu ada. Medianya ada. Cuma tidak mau mempelajari agama Allah. Mu'rid. Mu'rid. Berpaling dari agama Allah. Nah. Ini tidak mendapat uzur. Kenapa? Li'annahu bi'imkanihi an yas'ala wa an yata'allam. Memungkinkan baginya untuk bertanya. Memungkinkan baginya untuk belajar. Mungkin. Mungkin tidak. Mungkin. Ya. Nah, orang-orang yang tinggal di sekitar pondok mungkin belajar, mungkin tinggal jalan kaki. Ya. Nah, masyarakat sekitar ini masakin, kasihan mereka. Nah, iya, dapat uzur tidak? Tidak dapat uzur, bisa datang. Kenapa tidak mau datang? Kecuali kita mengatakan, ya, tulis di situ. Ya, hanya santri dan ikhwan yang boleh belajar. Ternyata tidak, yang ditulis cuma apa? Pedagang kaki lima tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk, maksudnya tidak boleh masuk berjual, kan begitu. Boleh masuk belajar. Li'annahu bi'imkani an yas'al wa yata'allam wa yahris 'ala ta'allum. Ya, dan semangat untuk belajar. Amman ladzi la yubali, adapun orang yang tidak perhatian. Ya. Fa innahu la yahtamu bil ilmi wa la bit ta'allum. Dia tidak perhatian dengan ilmu, tidak perhatian dengan belajar. Wa yaktafi bi musamma al-islam faqat, dan mencukupkan diri dengan penamaan Islam. Islam KTP. Islam KTP namanya. Nah. Wa yujari nasa 'ala ma hum 'alaihi. Kemudian ya, dia mengikuti manusia. Ya, ma hum 'alaihi. Keadaan mereka. Melakukan keburukan ataukah kebaikan tidak peduli, yang penting ikut saja, ikut arus, jangan lawan arus. Nah, istilahnya jangan lawan arus. Nah, summa yaumal qiyamati yusbihu minal khasirin, dan pada hari kiamat dia akan menjadi orang-orang yang merugi karena tidak mau belajar di dunia. Fa hadza fi hasu ala ma'rifatil waqil Islam hatta yatajannabahal muslimu. Maka di sini ada anjuran untuk mengenal waqidul Islam sehingga dia bisa menjauhinya. Seorang muslim bisa menjauhinya. Li'alla yakuna ma haula yaumil qiyamah, supaya dia tidak bergabung bersama orang-orang ini pada hari kiamat. Ya, bersama orang-orang yang diusir dari telaga Nabi kemudian diseru untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, nakhthi bi hadzal qadar. Insyaallah matan berikutnya dan penjelasannya pada pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faddalu barakallahu.